waktu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku menjadi cinta. Kekasih idaman yang kuharapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Awi bukan filman, ku mencintai bukan nama. Jika dia yang terbaik untukku, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan iman datangku yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta.